Tuhan, aku ini hamba-Mu, pimpinlah. Tuhan, aku ini hamba-Mu, maafkanlah aku kesalahan. Setiap hari ku membuat dosa, ampunkanlah hamba-Mu ini. Tuhan, hamba-Mu ini memerlukan kekuatan dari-Mu. Jangan biarkan ku terumbang ambing dengan kehidupan dunia yang menipu. Berilah aku petunjuk selalu. Iman itu adalah segala-galanya. Hidayah tinggi nilainya. Agar aku mulia di sisi-Mu. Tuhan, kalaulah bukan petunjuk dari-Mu, sudah tentu aku tersesat jalan. Kalau bukanlah taufik dari-Mu, menempuh jalan-Mu tentu tidak mampu. Oleh itu pimpinlahku dalam hidup di dunia ini. Setiap doaku panjatkan, begitulah harapanku pada-Mu. Setiap doaku